الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار خنفدنا عزكم الله الحمد لله kita lanjutkan kembali. Kita masih membahas kisah yang kedua, Qissatu Jarjis alaihi salam. Pada pertemuan terakhir telah kita ketahui bahwasanya Jarjis beliau mengalami kematian yang pertama, yaitu beliau dimasukkan ke dalam lubang sumur setelah beliau dicincang-cincang oleh tentara yang diminta oleh sang raja. Kemudian beliau dimasukkan ke dalam sumur yang di dalamnya berisikan 7 ekor singa. Namun Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain dan menginginkan jasad dan potongan-potongan daging Jarjis tetap utuh. Maka singa tersebut menjaga daging itu hingga akhirnya datang waktu malam, Allah Subhanahu wa taala kembali mengutus seorang malaikat untuk menemui Jarjis. Kemudian jasad tersebut dikumpulkan, kemudian ditiupkan padanya roh, menjadi utuh kembali dan hidup kembali. Kemudian setelah itu Jarjis dihibur oleh malaikat, diberi makan, diberi minum, dikuatkan hatinya, dikeluarkan dari lubang sumur tersebut. Kemudian ketika masuk waktu pagi, beliau diminta kembali untuk menemui sang raja dan kembali memerangi raja tersebut. Maka ketika Jarjis mendatangi tentara-tentara raja yang ketika itu mereka sedang melakukan perayaan atas kematian Jarjis, yang mereka menyangka Jarjis telah mati dan tidak akan hidup kembali, ternyata Jarjis ketika menemui mereka, mereka merasa heran dan pertama kali mereka belum begitu mengenali kalau itu adalah Jarjis. Namun ketika itu raja alaihi la'natullah, kemudian dia mengatakan bahwasanya itu adalah Jarjis. Itu adalah Jarjis. Yang kemudian akhirnya mereka menganggap tindakan atau apa yang terjadi pada diri Jarjis merupakan bentuk sihir yang terwujud dari beliau. Maka mereka semua memanggil seluruh tukang-tukang sihir ternama yang ada di seluruh penjuru kerajaan dengan tujuan agar tukang-tukang sihir itu bisa menandingi ilmu sihir yang ada pada Jarjis alaihi salam. Ketika itu sang raja meminta ketua daripada tukang sihir itu untuk menunjukkan sedikit ilmu sihir yang dia kuasai. Maka dia pun menunjukkan di hadapan raja seekor sapi besar yang kemudian ditiup telinga kanan dan telinga kirinya, sapi itu pun menjadi 2. Kemudian tukang sihir ini meminta untuk didatangkan biji-bijian. Kemudian biji tersebut dilemparkan ke tanah, langsung keluar tunasnya, langsung tumbuh besar, langsung matang buahnya, kemudian bisa dipanen, langsung bisa dijadikan tepung dan dijadikan roti dan dimakan dalam satu waktu. Kemudian sang raja meminta kepada tukang sihir tersebut, apakah dia bisa merubah wujud seorang manusia menjadi hewan. Maka tukang sihir itu pun bertanya kepada raja, mau hewan seperti apa? Katanya sang raja, kalban, saya minta dijadikan seekor anjing. Maka dia meminta bejana penuh dengan air, didatangkan bejana berisikan air, dibacakan mantra di situ oleh tukang sihir. Kemudian tukang sihir tadi meminta sang raja untuk memanggil orang yang dimaksud. Maka Jarjis pun datang, disuruh untuk minum air itu dengan tujuan agar berubah wujud. Namun ternyata dia minum sama Jarjis dari mulai awal sampai akhir tidak ada reaksi apa-apa. Ya, sehat-sehat saja. bahkan semakin sehat yang sebelumnya haus jadi segar. Ditanya sama tukang sihir, apa yang kamu rasakan? Apakah ada efek-efek yang berpengaruh pada tubuhmu? Katanya jajis, lam ajid illa khairan, tidak apa-apa. Airnya juga enak, ya. Jadi tidak ada efek-efek yang kemudian merubah wujud dia menjadi seekor anjing. Maka tukang sihir itu pun akhirnya tahu bahwasanya yang dia hadapi bukan manusia biasa, tetapi yang dihadapi adalah manusia yang merupakan utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tukang sihir ini pun memperingatkan sang raja, dan dia mengucapkan atau mengatakan kepada raja, kalau seandainya engkau wahai raja melawan orang atau manusia yang seperti kamu, mungkin saja engkau yang akan menang melawannya. Tapi sekarang engkau berhadapan dengan raja alam semesta, raja yang tidak bisa ditandingi oleh kekuatan apapun. 6. Kemudian setelah tukang sihir tersebut memberikan peringatan kepada sang raja, di sini Al-Imam At-Tabari rahimahullahu taala sebelum melanjutkan kisah dialog antara sang raja dengan tukang sihir, di Megapola nanti ada salah satu menteri raja yang juga ikut bicara ketika itu, beliau membawakan kisah unik yang dialami oleh Jarjis dengan seorang nenek tua yang sudah, ya, nenek yang tua yang dia itu miskin, ditinggal mati oleh binatangnya. Disebutkan oleh Imam At-Tabari rahimahullah, beliau mengatakan, wa qad kanat imra'atan miskina, di salah satu daerah kerajaan hiduplah seorang wanita tua lagi miskin. Sami'at bi Jarjis wa ma yasna'u min al-a'ajib, wanita ini mendengarkan keajaiban-keajaiban yang muncul dari Jarjis, yakni khabar tentang bagaimanakah Jarjis yang ada di kerajaan ketika itu, khabarnya sampai terdengar oleh wanita ini. Ada seseorang yang disiksa sama raja, dari digergaji, dipanggang, wailah akhirnya tidak mempan, masih hidup, bahkan mati hidup kembali. Maka fa'atadhu, ketika itu perempuan ini pun bermaksud untuk mendatangi Jarjis. Dia pun mendatangi Jarjis. Wa huwa fi ashaddi ma huwa fihi minal bala, ketika itu Jarjis sedang menghadapi keadaan yang sangat sulit, karena ketika itu dia sedang disiksa oleh raja. Faqalat lahu, maka perempuan ini berkata kepada Jarjis, ya Jarjis, wahai Jarjis, inni imra'atun miskinah, saya ini seorang wanita yang miskin. Lam yakun ni malun wala aishun, saya tidak punya harta, tidak pula punya pekerjaan yang bisa menghidupi saya. Illa thawrun kuntu ahrutu alaihi famat, kecuali seekor sapi, saya hanya punya harta satu. Apa itu? Seekor sapi yang dulu saya gunakan untuk membajak sawah, namun ternyata sapi itu sekarang telah tiada, telah meninggal, mati. Wajitu kalu tarhamani, sekarang saya datang kepadamu agar engkau mengasihi aku. Watadu Allah ayyuhiyali thawri, dan saya meminta engkau untuk berdoa kepada Allah agar sapiku itu bisa hidup kembali. Karena wanita ini menyangka bahwasanya Jarjis memiliki keajaiban. Ya siapa tahu didoakan sama Jarjis sapinya hidup lagi. Faqala, fadarafat aynahu, maka spontan Jarjis ketika mendengarkan permintaan wanita ini, dia pun menangis. Yani menganggap dirinya ini siapa, kok sampai ada orang minta kayak gini nih, ngapain? Tsumma da'allah ayyuhiya laha thawraha, kemudian setelah itu Jarjis berdoa kepada Allah agar Allah menghidupkan kembali sapi milik wanita ini. Wa ataha 'asan, kemudian wanita ini diberi oleh Jarjis tongkat, ya, sebuah tongkat. Saya kasih kamu tongkat. Faqala, kemudian Jarjis mengatakan kepada wanita tadi, idhabi ila tawri, sekarang kamu pegang tongkat ini, bawa tongkat ini dan pergi menuju ke bangkai dari sapimu. Faqri'ihi bihadzal 'asa, kemudian pukulkan atau garukkan tongkat ini di atas bangkai tersebut. Wa quli lah, dan hendaknya engkau mengucapkan berdoa, ihyi bi'idznillah, hendaknya engkau hidup kembali dengan izin dari Allah. Tongkat. Kalau mendengar cerita tentang tongkat, ingat siapa? Nabi Musa. Memiliki tongkat yang dulunya dipakai untuk apa? Mengembala kambing, namun bisa berubah menjadi seekor ular yang luar biasa. Faqalat, maka perempuan tadi mengatakan, "Ya Darjis, wahai Darjis, mata sauri mundu ayyam, sapiku sudah mati beberapa hari yang lalu." Bukan barusan mati, tapi sudah lama matinya. Watafarakat dustiba, bukan hanya itu, sudah mati bangkainya dimakan sama hewan buas, dicabik, kakinya dicomot, kepalanya digondol, wes pokoknya gak karu-karuan jasadnya, gak utuh. Wabaini wabaini ka ayam, antara aku dengan kamu juga ada jarak waktunya. Saya sama sapiku jarak kematiannya sudah beberapa hari. Saya mendengarkan kabar kamu beberapa hari. Saya datang kepadamu sudah memakan waktu beberapa hari. Ya tidak tahu sudah bagaimana nasib bangkai sapiku. Ya sudah mati di tengah hutan, dimakan hewan buas. Tidak tahu bagaimana nasibnya. Terus bagaimana caranya? Apalah? Maka Jesus mengatakan, laulam tajidi minhu illa sinnan wahidah. Seandainya kamu tidak menemukan bentuk jasad bangkai sapimu itu kecuali satu gigi saja. Thumma qara'tiha bil 'asa, kemudian engkau gosokkan gigi itu dengan tongkat ini, laqama bi'illah, niscaya gigi itu akan tersusun dan menjadi seekor sapi yang utuh dengan izin dari Allah. Jadi tenang saja, tidak perlu harus jasad utuh. Yang penting masih ada sisa-sisanya, insyaallah bisa. Fantalaqat, maka perempuan itu pun semangat kembali ke tempatnya dengan membawa tongkat dari Jarjis. Hatta atat masra'at tauriha, kemudian dia mulai mencari-cari tempat kematian sapinya. Mana ini? Oh, kayaknya bangkainya di sini. Fakana awwala syai'in badalaha min tauriha, salah satu tubuh, bagian tubuh sapi yang pertama kali dilihat oleh wanita ini adalah ahadu ruqaihi wa sya'ru dzanabi, salah satu dari bagian tulangnya dan juga apa namanya? Sya'r, bulu dari ekornya. Sapi kan bulunya di bagian ekor ujungnya kan ada bulunya ya, kayak singa. Nah, itu kelihatan bulunya itu sama sisa-sisa tulang. Fajama'at ahaduhuma ilal akhar, maka perempuan ini pun menyusun satu sama yang lain. Tulang ini disusun ini ekor susun ya, sampai membentuk ya seakan-akan ini adalah fosil dari penemuan sapi. Thumma qara'atha bil 'asa allati a'tahha, kemudian wanita itu pun mulai menggosok-gosokkan ya tongkat tersebut di atas bangkai itu. Waqalat kama amaraha, seraya mengucapkan kalimat yang dikatakan atau yang diperintahkan oleh Jarjis. Ihdibidillah. Fa'asha sawruha, ternyata langsung hidup sapinya. Tersusun kembali di hadapan dia dan langsung hidup. Wa'amilat alaihi hatta ja'ahumul khabar bidharik, kemudian perempuan ini pun kembali bekerja seperti semula, bajak sawah lagi dengan sapinya seperti sedia kala, hingga khabar tentang kehidupan sapi ini sampai ke kerajaan. Baik, selesai. Ini keajaiban yang dimiliki oleh Jarjis. Jadi ketika beliau menjalani masa-masa penyiksaan di kerajaan, tiba-tiba muncul seorang wanita yang meminta bantuan kepada Jarjis. Sudah selesai, kemudian beliau kembali melanjutkan perbincangan antara tukang sihir dengan raja dan salah satu daripada menteri yang ada di situ. Falamma qala as-sahiru lil malik ma qala, ketika tukang sihir tersebut telah memperingatkan sang raja, qala rajulun min ashabil malik, maka salah satu dari perdana menteri kerajaan mengatakan kepada sang raja, wa kana 'adhamuhum ba'da al-malik, orang ini kedudukannya di bawah kedudukan raja, yakni orang yang paling dekat dengan raja dan kedudukannya paling tinggi di atas semua menteri-menteri yang ada. Kemudian dia mengatakan, isma'u minni ayyuhal qaum uhaddithukum, hendaknya kalian sekarang dengarkan ucapan saya mau bicara. Ketika itu di hadapan seluruh penduduk kerajaan, qalu na'am, Maka mereka semua mengatakan, ya silakan kamu bicara. Katakanlah. Maka dia mulai berbicara. Qala, dia mengatakan, innakum qad qata'tum amra hadzal rajuli 'ala as-sahir. Sungguh kalian telah membandingkan orang yang satu ini, yakni Jajis, dengan tukang sihir. Wa za'antum annahu sahara aydiyakum 'anhu wa a'yunakum. Dan kalian mengira bahwasanya orang ini telah mensihir mata dan tangan-tangan kalian. Yakni sekarang kalian telah keliru, ya, membandingkan orang ini dengan tukang sihir dan kalian menganggap tindakannya adalah tindakan tukang sihir. Fa'arakum annakum tu'attibuna. Saya juga melihat kalian begitu tega menyiksa orang ini. Walam yasil ilaihi adabukum. Namun ternyata tidak ada satu pun siksaan kalian yang mampu membinasakan orang ini. Wa'arakum annakum qad qataltumuhu falam yamut. Dan saya melihat kalian berusaha untuk membunuhnya, tapi dia belum juga mati. Fahal ra'aitum sahiran qattu fajra ayyadra an nafsihi al-maut aw ahya mayyitan qattu. Sekarang coba kalian pikirkan, apakah ada satu tukang sihir saja yang paling sakti di dunia yang dia mampu untuk menahan kematian dari dirinya atau bisa menghidupkan orang yang mati? Yakni sekarang mereka diajak untuk berpikir. Sekarang orang ini dengan tukang sihir kalian samakan. Sekarang lihat ciri-cirinya, enggak sama dengan tukang sihir. Orang ini kalian siksa, bagaimana pun siksaannya, dia enggak mati. Kalaupun mati, ya hidup lagi. Ya, sekarang apakah ada tukang sihir yang seperti ini modelnya? Thumma qassa 'alaihim fi'la Jarjis wa fi'luhum bih wa fi'luhu bis-sur wa sahibatih. Maka mulai perdana menteri ini bercerita kepada mereka tentang keadaan Jarjis dan cerita Jarjis bersama dengan wanita yang membawa sapi tersebut. Ya, orang ini bukan orang sembarangan. Saya dapat khabar orang ini bisa kembali menghidupkan sapi yang sudah mati beberapa waktu sebelumnya. Bisa hidup kembali. Ini orang bukan tukang sihir sebagaimana yang kalian kira. Naam. Wahtajja 'alaihim bidzalika kullih. Kemudian perdana menteri ini mulai membantah mereka satu persatu dengan cerita tersebut. Yakni tidak bisa disamakan orang ini dengan tukang sihir. Faqalu lah. Maka serentak umat manusia ketika itu mereka mengatakan, inna kalamak lakalamu rajulin qad asgha ilaih. Memang ucapanmu ini patut untuk didengarkan. Iya, memang betul juga omonganmu ini, ya. Memang dia bukan tukang sihir kayaknya, ya. Ini tukang sihir tadi aja mampunya cuma bikin sapi jadi dua. Kalau ini tidak, bisa menghidupkan sapi yang mati. Ini lebih sakti daripada tukang sihir. Tadi memang bukan tukang sihir. Qala. Maka Perdana Menteri tadi mengatakan, mazala amruhu li mu'jaban munturaitu minhu ma ra'ait. Sungguh saya sangat takjub dengan orang ini semenjak saya mengenal dia pertama kali. Ini semenjak dia menginjakkan kaki di kerajaan ini, saya sudah melihat bagaimanakah perkara-perkara menakjubkan dari orang ini. Qalulah. Tapi orang-orang ketika itu mengatakan kepada Perdana Menteri tadi, fala'allahu istahwa. Ya, mungkin saja orang tadi menipu kamu. Qala, maka laki-laki tadi mengatakan, bal amantu wa asyhadu Allah anni bari'un mimma ta'budun. Tidak, saya tidak ditipu, tapi sekarang saya mengatakan saya beriman kepada Allah dan saya bersaksi berlepas diri dari sesembahan kalian. Faqama ilaihil malik, maka sang raja ketika melihat perdana menteri ini sudah beriman, maka dia pun beranjak dari tempat duduknya. Wasahabatu bil khanajir, kemudian ditusuk dengan menggunakan khinjir. Khinjir itu belati. Dia bawa belati, datangnya orang tadi langsung ditusuk. Fakat ta'ul lisanah, kemudian lesannya dikeluarkan, dipotong. Falam yalbas an mat, kemudian dibiarkan begitu saja hingga dia pun mati. Dan sang raja tidak terima. Wah, ini orang ini sudah terpengaruh dengan Jarjis. Didatangi, potong lisannya, dia tidak bicara lagi, tidak mempengaruhi umat manusia. Kemudian dia dibiarkan seperti itu hingga mati. Waqalu, manusia ketika itu heran dengan kejadian itu dan mengatakan, asabahu ta'un fa'ajalahu Allah qabla an yatakallam. Wah, orang ini kena penyakit ta'un. Akhirnya dia kena penyakit dan mati sebelum dia bicara lagi. Dan mereka tidak berani mengatakan raja yang membunuh. Falamma sami'an nasu bi mauti azza'ahum makatamu sya'nah. Ketika umat manusia tahu kematian Perdana Menteri ini, mereka pun takut dan kemudian mereka menyembunyikan urusan orang ini. Wah, diam aja yang bunuh raja, tapi jangan ngomong siapa-siapa, nanti raja ngamuk, mati juga kita. Falamma ra'ahum tajiz yaktumuna barzalimna. Ketika Jajus melihat tindakan manusia yang cuma diam saja, melihat orang yang beriman dibunuh, dia tidak tinggal diam. Dia langsung mendatangi kerajaan lagi, kemudian dia pun fakasyafa lahum amrah, kemudian membongkar ya urusan atau perihal orang ini, wa qassa alaihim kalamah, menyampaikan ucapan orang ini yang beriman, fattaba'ahu ala kalami 4000 wa huwa mayyit. Yang kemudian ternyata dari tindakan Jajus ini 4000 orang ketika itu langsung beriman dalam keadaan orang tadi sudah mati. Faqalu, mereka pun mengatakan sadaq, orang tadi betul-betul jujur dalam keimanannya. Wa ni'ma ma qal yarhamuhullah, dan sungguh baik ucapan dia, semoga Allah merahmatinya. Fa'amida ilaihimul malik, raja melihat 4000 orang ini beriman seketika, maka raja pun langsung menangkap mereka semua. Fa'autaqahum, diikat dengan satu ikatan. Masya Allah, 4000 orang diikat jadi satu. Tak tahu diapakan itu. Thumma lam yazal yulawwinu lahum al'adab, kemudian disiksa habis-habisan. Wa yaqtuluhum bil musallat hatta afnahum, dan mereka pun dibantai dengan menggunakan musallat hingga mereka semuanya binasa. Musallat itu, musallah itu segitiga, ya, alat berbentuk segitiga. Wallahu alam bentuknya seperti apa. Mungkin dia, mereka diikat jadi satu, kemudian dilingkari dengan segitiga, atau bagaimana caranya. Wallahu alam bagaimana. Intinya 4000 orang dibantai seketika oleh sang raja. Falamma faragha minhum aqbala ala Jajis, ketika semuanya terbunuh, raja tersebut kembali menemui Jajis. Faqala lah, kemudian berkata kepada Jajis, hala ta'auta rabbat fa'ahya laka ashabat, coba kamu sekarang berdoa kepada Tuhanmu, apakah bisa dia menghidupkan kembali teman-temanmu ini. Ha'ula'il ladina kutilu bijadiratik, ini korban-korban yang telah terbantai karena kejahatan, karena ulahmu ini, mereka akhirnya saya bunuh. Coba kamu doa kepada Tuhanmu, apakah bisa menghidupkan mereka kembali. Faqala lahu Jajis, maka Jajis mengatakan kepada sang raja, ma qala bainaka wa bainahum hatta qala lahum, sudah tidak ada urusan lagi antara kamu dengan mereka, mereka sudah tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah beriman, ngapain mereka dihidupkan kembali, tidak ada gunanya, cukup mereka mati di atas keimanan. Faqala rajulun min udama'ihim, ada salah seorang dari menteri raja juga yang kemudian ngetes ke Jajis, yuqalu lahu Mujlaytis, namanya Mujlaytis, nama ajab. Ini hendak mengetes kembali kesaktian Jajis, ya, katanya. Innaka za'amta ya Jajis anna ilahak huwa alladhi yabda'ul khalqa thumma yu'id. Kamu wahai Jajis mengatakan bahwasanya Tuhanmu itu bisa memulai penciptaan kemudian mematikan dan menghidupkannya kembali. Wa inni sa'iluka amran, sekarang saya minta kepadamu satu permintaan. In fa'alahu ilahuk, kalau seandainya Tuhanmu bisa melakukan permintaan saya, amantu bika wa saddaqtuka, saya akan beriman dengan kamu dan aku akan benarkan apa yang kamu bawa. Wa kaffaituka qaumi haula, dan tenang saja, seluruh kaumku ini akan saya cukupkan. Jadi tenang saja, kalau saya sudah beriman, mereka semua akan beriman mengikuti saya. Tenang saja. Tapi saya minta satu permintaan. Kata dia, hadhihi tahtuna, sekarang kamu lihat apa yang sedang kita injak. 14 min baron, ada 14 mimbar. Ada mimbar, yakni anak tangga, sebanyak 14. Dia di atas. Haitsu tara, engkau telah melihat mimbar ini. Wa ma'idatun bainana, kamu juga melihat ada hidangan makanan di depan kita ini terbentang. 'Alaiha aqdahun nasihah, makanan itu diletakkan di bejana-bejana dan piring-piring. Wa kullu suni'a min al-khashabil yabis, masing-masingnya dibuat dari kayu yang sudah kering, yakni dari pahatan kayu. kayu dipahat menjadi bejana, kayu dipahat menjadi piring, nah, kemudian dijadikan sebagai hidangan kerajaan. Thumma huwa min ashjarin shatta. Kayu-kayu ini itu dari pohon-pohon yang beragam. Fad'u rabbak, sekarang coba kamu berdoa kepada Tuhanmu. Yunshi'u hadhihi al-aniyah wa hadhihi al-manabir. Apakah dia bisa mengembalikan penciptaan mimbar-mimbar ini dan bejana-bejana itu? Wa hadhihi al-ma'idah, demikian pula hidangan-hidangan itu. Kama bada'aha awwala marrah, sebagaimana semula. Yani kalau dia dari kayu, coba dikembalikan menjadi pohon lagi. Hatta ta'uda khudran, na'rifu kulla 'udun minha, hingga kita bisa mengetahui masing-masing daripada kayu-kayu tersebut. Wa in, kemudian dia mengatakan, na'rifu minna bilaunih wa warqihi wa zahrihi wa thamarihi, hingga kita bisa tahu daunnya itu kayak gimana, batang kayunya kayak gimana, buahnya kayak gimana. Ini permintaan perdana menteri ini. Dia menganggap permintaannya ini, wah ini sangat sulit, ya. Sudah dipahat kayak gini, secara logika enggak mungkin bisa balik, ya. Mimbar yang kita injak di atasnya sudah lama dibuat, enggak mungkin bisa balik. Sekarang saya minta kepadamu satu permintaan saja. Coba dikembalikan semua yang ada ini seperti bentuk asalnya. Faqala lahu Jarjis. Maka Jarjis berkata kepada perdana menteri tersebut, "Qad sa'alta amran azizan 'alayya wa 'alayk." Sungguh kamu telah meminta permintaan yang gampang menurut saya dan menurut kamu. "Wa innahu 'ala Allah lahayyin." Dan permintaan itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dientengkan sama Jarjis. Kayak gitu saja toh. Enteng katanya. Pada Rabbah, maka Jarjis pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoa, ya. Setelah berdoa, fama barihu makanahum. Setelah berdoa, ketika mereka masih di tempat masing-masing melihat pemandangan Jarjis dengan perdana menteri ini, hatta dharrat tilkal manabir. Tiba-tiba mimbar-mimbar itu pun langsung menghijau. Yang asalnya coklat bentuknya atau sudah dipelamir atau sudah diapakan jadi hijau lagi. Wa tilkal aniyatu kulluha, semua bejana-bejana, piring-piring yang ada juga menghijau. Fasakhat 'uruquha, kemudian keluar akarnya. Wa albasat al-liha, kemudian dari akar tersebut keluar batangnya. Wa tasya'abat, kemudian dari batang ini muncul rantingnya. Wa nabata waraquha, kemudian muncul daun-daunnya. Wa zuhruha wa thamaruha, bunga-bunganya dan buah-buah. Langsung seketika itu. Kalau si tukang sihir tadi bagaimana? Biji, ya toh, biji lebar, langsung jadi roti. Ini ya doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa membawakan apa-apa. Apa yang ada? Doa langsung jadi pohon, ya. Yang asalnya mimbar langsung hijau, hijau keluar akarnya, keluar batangnya, rantingnya, daunnya, buah sudah. Jadi pohon. Yang asalnya piring kecil jadi pohon. Hatta arafu kulla 'udin minha bismi wa launi wa zahri wa thamari, hingga mereka bisa menebak, ternyata piring ini dari pohon ini, kayunya kayak gini, buahnya kayak gini, daunnya kayak gini, ini mimbar dari batang pohon kayak gini, wa ila akhiri. Falamma nadaru ila dhalik, ketika mereka semua melihat dengan mata kepala mereka, intadaba lahu mujailatis, ternyata mujailatis berkhianat. Ya, di awal dia berjanji apa? Mau beriman. Saya akan beriman dengan kamu kalau bisa menuruti permintaan saya. Ternyata betul, ya. Piring yang tadinya piring, ya, bulat, datar, jadi pohon berakar. Dia langsung berkhianat. Jengkel dia. Padahal dia mintanya bukan karena ingin beriman, tapi ingin menentang dan membuat Jarjis lemah. Alladzi tamanna 'alaihi ma tamanna, akhirnya si Mujlaytis ini pun mengkhianati keinginan dia sebelumnya. Faqala, maka perdana menteri ini mengatakan, ana u'adzibu lakum hadha as-sahir 'adaban yadhallu 'anhu kaidu, saya sendiri yang akan membunuh tukang sihir ini sehingga dia tidak bisa menyesatkan kalian lagi. Khianat dia, mencoba untuk membunuh Jarjis. Apa yang dilakukan? Fa'amida ila nuhas, maka dia pun mengambil bejana yang isinya, atau dia mengambil tembaga, tembaga yang sangat banyak. Fasana'a minhu surata thawrin jawfa wasi'ah. Tembaga-tembaga ini diukir atau dibuat seperti bentuk sapi yang tengahnya lubang, ya. Sapi bagian perutnya dilubangi. Nah. Thumma hasaha lufatan wa rasasan wa kibritan wa zarniqan. Kemudian lubang itu dikasih bahan-bahan yang cepat untuk membakar. Nufat, nafat itu apa namanya? Apa? Minyak lampu, ya. Apa gas? Nah, itu tadi gas. Rosos itu tahu peluru ya? Peluru kalau dibuka ada serbuknya itu. Nah itu. Kibrit, kibrit itu para api, bukan para api yang pakai benzol yang begini kan? Di bagian ujung coklatnya itu, nah, itu kalau disisik itu kan apa kayak serbuk. Zirnih juga sama, mirip kayak itu. Ya ini bahan-bahannya kayak gitu yang bisa meledak dimasukkan ke dalam situ. Thumma adkhala jarjis ma'al hashwi fi jawfiha. Jarjis diikat kemudian dimasukkan di lubang itu. Taruh lubangnya ya kayak orang bikin meriam gitu ya. Ini taruh di lubangnya kasih bahan-bahan kayak gitu. Thumma awqada tahta surah. Kemudian apa tembaga yang berbentuk sapi tadi yang di dalamnya ada jarjis dari bawah dinyalakan. Falam yazal yuqad hatta tahabatis surah, terus dinyalakan hingga akhirnya sapi dari tembaga itu pun leleh. Wa dhabatu li syai'in fiha wa ikhtalata, satu sama lain saling melebur. Wa ma tajjisu fi jawfiha, jarjis pun ikut meleleh. Leleh ya kok habis enggak kelihatan jarjis. Naam. Ini kematian yang kedua yang dialami oleh jarjis alaihi salam. Lanjut apa sudah? Sudah mau jam 9. Lanjut sebentar. Lanjut. Tayyib. Falamma mata. Ketika jarjis sudah dianggap mati. Ketokan hakim sudah mengatakan tewas. Tok-tok mati. Arsalallah rihan asifat. Ternyata Allah mengirimkan angin yang sangat kencang. Wa arsalal famala'atis sama' sahaban aswad muzliman. Langit ketika itu pun berubah menjadi hitam pekat. Fihi ra'dun la yaftur, kilat yang menyambar-nyambar yang tidak berhenti. Wa barakun wa sawa'at mutadarikat, petir yang menyambar yang terus berdatangan tanpa hentinya. Wa arsalallahu i'saran famala'at biladahum ijaban wa qitaman, dan Allah mengirimkan api dari langit yang menyambar-nyambar sehingga satu negara ketika itu dipenuhi dengan perkara-perkara yang mengerikan, ya, langsung mendung. Angin topan pun datang, kemudian kilat pun kayak orang kamera begitu. Terus demikian, kemudian petir keluar kemana-mana, api menyambar di mana-mana. Kemudian negara itu pun diliputi rasa takut. Hatta suwadzama baina as-sama'i wal ardi wa adlam, antara langit dan bumi semuanya hitam, tidak kelihatan. Wa madatu ayyaman mutahayyirin fi tilka dhulmah, penduduk kerajaan ketika itu mereka tinggal dalam keadaan bingung di dalam kegelapan itu. La yasirun bainal laili wan nahar, tidak bisa membedakan mana malam, mana siang. Ini jam berapa sekarang? Ya, enggak tahu, enggak kelihatan. Kamu di mana? Kedengaran suaranya, tapi enggak lihat orangnya. Ya, yakni betul-betul gelap. Bukan hanya gelap, banyak kameranya. Oh, yakni banyak kilatnya. Ya, kilat ke sana kemari, kemudian petir menyambar-nyambar, wis enggak karu-karuan. Nah. Wa arsalallahu Mikail, kemudian Allah mengirimkan malaikat Mikail. Malaikat Mikail ini biasa diikutkan dengan malaikat Jibril, penyebutannya di dalam Al-Quran. Karena ada yang mengatakan Jibril dan Mikail itu termasuk di antara 7 malaikat yang membopong arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bukan sembarang malaikat, termasuk di antara pembesar malaikat yang bentuk postur tubuhnya, kata Rasul alaihi salatu wassalam, ya. Beliau diizinkan untuk menceritakan kepada para sahabat bentuk fisik malaikat yang mengemban arsy baina syahmati udhunih wa katifihi sab'atu mi'ati amin. Apa sab'u mi'ati amin masir? Sejauh 700 tahun perjalanan. Dari sini sampai sini 700 tahun perjalanan ya, Bos. Saking berdirinya. Allah mengirimkan Mikail kepada negeri tersebut. fahtamara surah allati fiha jajis. Kemudian bentuk sapi yang sudah leleh tersebut diangkat oleh malaikat Mikail. Hatta idza aqallaha, ketika leburan dari tembaga itu sudah diangkat ke atas, daraba bihal ard, kemudian dibanting ke atas tanah. Faja'a min ru'atihi ahli Syam ajma'un, yang bunyinya itu didengarkan oleh seluruh penduduk Syam saking kerasnya. Wa kulluhum yasma'uhu fi sa'atin wahidah, semuanya mendengarkan dalam satu waktu. Tuer ya, kayak benturan yang sangat keras. Wa kharru li wujuhihim sa'iqina min shiddatil haul, ketika mereka mendengarkan suara itu semuanya serentak mati. Ya, seluruh penduduk Syam ketika itu langsung mati. Wa kasratis surah, kemudian leburan dari tembaga itu pun pecah lebur. Fa kharaja min hajar jisu hayyan, jisu pun keluar dari leburan-leburan itu dalam keadaan hidup. Falamma waqafa yukallimuhum, ketika Jajis sudah berdiri di atas tanah dan mulai bisa berbicara normal kembali, inkasyafatil dhulmah, maka kegelapan itu pun mulai sedikit demi sedikit sirna. Wa asfara ma baina as-sama'i wal ard, kemudian langit dan antara langit dan bumi, bumi mulai jelas kelihatan. Oh, itu fulan mulai kelihatan. Wa raja'at ilaihim anfusuhum, kemudian ruh-ruh dari seluruh penduduk kerajaan kembali lagi, mereka melek lagi. Ini kayak kisahnya siapa? Hah? Kayak kisahnya Nabi Nabi Musa ketika meminta kepada Allah untuk ditampakkan wajahnya di dunia. Kata Allah, lantarani, kamu tidak bisa lihat saya di dunia, tapi disuruh melihat ke gunung. Kalau gunung itu tetap di tempatnya, kamu bisa melihat saya, tapi kalau tidak, tidak akan bisa melihat. Baru sedikit secercah cahaya Allah subhanahu wa ta'ala muncul, langsung pecah gunungnya, meninggal Nabi Musa. Nah, sama seperti diangkat leburan tembaga Jajis, dibanting ke tanah, meledak, kemudian Jajis pun keluar dari ledakan tersebut. Naam. Faqala lahu rajulun minhum yuqalu lahu Turqiblina, maka salah seorang di antara penduduk kerajaan namanya adalah Turqiblina, termasuk pembesar juga, dia pun mengatakan kepada Jajis setelah melihat keajaiban yang seperti itu modelnya, melihat Jajis setelah dilebur kok muncul kembali, dia pun mengatakan, la nadri ya Jajis anta tasna' hadhil ajaib am rabbuk, kita tidak tahu wahai Jajis apakah kamu sendiri yang melakukannya ataukah Tuhanmu. Yakni betul-betul menakjubkan. Fa in kana huwa alladhi yasnauha, kalau memang Tuhanmu yang melakukan ini semua, faj'uhu yuhyi lana mautana, saya kita meminta kepadamu satu permintaan agar Allah Tuhanmu itu menghidupkan kembali mayat-mayat kita. Fa inna fi hadhihi al-qubur allati tara amwatan min amwatina, sesungguhnya engkau lihat kuburan-kuburan yang ada di depanmu ini, di dalamnya terdapat mayat-mayat keluarga kita. Fa minhum man na'lam wa minhum man mata qabla zamanina, di antara penghuni kubur itu ada yang kita kenal, ada juga yang kita tidak tahu sudah mati sebelum kita. Fad'uhu yuhyihim hatta ya'udhu kama kanu wa nukallimuhum, kita meminta kepadamu agar berdoa kepada Allah agar bangkit orang-orang yang ada di kuburan ini hingga kita mengenal mereka dan mengajak bicara mereka. Wa na'rifu man 'arafna minhum, kita bisa kenalan sama mereka. Wa man lam na'rif akhbarna khabara, yang kita tidak kenal kita bisa mengetahui bagaimanakah ceritanya. Nah, minta lagi yang kayak gini ya. Faqala lahu Jajis, maka Jajis mengatakan, laqad 'alimta, kamu sekarang sudah tahu. Ma yasfahillahu 'ankum hadha as-saf, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kalian rahmat seperti ini. Ya, sudah kayak gini, sudah kalian lihat bagaimana kejadian yang tadi. Wa yuriikum hadhil ajaib, dan Allah telah memperlihatkan kepada kalian perkara-perkara menakjubkan ini. Illa walaitum illa liyatim 'alaikum hujjah, itu semua dalam rangka untuk menyempurnakan hujjah Allah atas kalian. Fatastaujibu bidzalika ghadabah, namun kalian tetap membuat Allah subhanahu wa ta'ala murka. Ya, ini sudah kayak gini masih minta yang aneh-aneh ya, enggak langsung beriman tapi masih minta yang aneh-aneh, tapi sama Jajis dituruti keinginan orang ini. Thumma amara bil qubur, maka Jajis pun memerintahkan kuburan-kuburan tadi, mendatangi kuburan tadi kemudian berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fanufisat, kuburan itu pun mulai terbongkar satu persatu. Wahya idham, muncullah tulang belulang dari apa kuburan tersebut. Warufatun warami, dan juga pecahan-pecahan tulang yang sudah rapuh. Thumma aqbala 'ala ad-du'a fama barihu makanahum, kemudian jajis pun kembali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hatta nadaru ila 17 insanan, ketika itu mereka langsung melihat ada 17 orang yang keluar dari kuburan. 9 rahatin wa 5 niswatin wa 3 sibyatin, 9 orang laki-laki, 5 perempuan, 3 anak-anak. Rinci ya ikhwan. Muncul dari kuburan itu ada 17 orang. Faida syaikhun minhum kabir, ternyata di antara 17 orang yang hidup dari kuburan ini ada yang sudah tua. Faqala lahu jajis, maka jajis pun bertanya, kenalan sama orang ini. Ayuhas syaikh, fasmuk, wahai bapak tua, namamu siapa? Faqala ismi Yubil, dia mengatakan nama saya Yubil. Faqala mata mitta, maka jajis bertanya, kamu matinya kapan? Qala, orang tadi mengatakan, di zaman kada wa kada, saya mati ya zaman sekian dan sekian, tahun sekian dan sekian. Fahasibu, mereka pun mulai menghitung-hitung tahunnya. Faida huwa qad mat mundu 400 amin, ternyata dia sudah mati 400 tahun sebelumnya. Wah, ini orang tua memang ya. Falamma nadhara ila dhalikal malik wa sahabatihi, ketika sang raja melihat keajaiban yang seperti ini, qala, maka seluruh penduduk kerajaan memberikan usulan kepada raja. Ya, cerita yang tadi, kehidupan 17 orang dari kuburan, itu mengingatkan cerita 5 orang Bani Israel. Ya, 5 orang Bani Israel pernah berjalan, 5 orang soleh berjalan-jalan melewati sebuah pemakaman massal. Kemudian setelah itu 5 orang ini pun iseng-iseng ya ngomong, gimana kalau kita berdoa kepada Allah, minta satu orang saja dari penghuni kuburan ini muncul, kemudian kita tanya bagaimana rasanya mati. 5 orang akhirnya sepakat, mereka sepakat, ya sudah, ayo kita sholat ramai-ramai. Sholat, habis sholat mereka doa. Doa ternyata betul lah ya. Selesai dari kuburan itu muncul kepala ya. Muncul kepala, muncul tangan, kemudian orang kutub keluar. Kemudian orang ini pun bertanya kepada 5 orang ini, hei, ngapain suruh saya keluar? Ngapain suruh saya keluar? Katanya 5 orang ini, ya kita cuma pengen tahu rasanya kematian itu seperti apa. Katanya dia, saya sudah mati 100 tahun sebelumnya dan panasnya kematian sampai sekarang masih saya rasakan. 100 tahun sebelumnya. Tolong minta kepada Allah supaya saya balik lagi ke kuburan. Dia tidak bisa balik. Akhirnya mereka semua berdoa, balik lagi dia. Tayyib, na'am. Nah, ketika itu, ketika sang raja melihat bagaimanakah keajaiban yang berikutnya yang ditunjukkan oleh Jajis, maka semua penduduk kerajaan memberikan usulan kepada sang raja. Lam yabqa min asnafi 'adabikum syai'un, sudah enggak ada lagi cara untuk bisa menyiksa orang satu ini. Illa qad 'adabtumuh, semuanya sudah dicoba, enggak ada yang manjur. Innal ju' wal 'athash, kecuali dengan dua cara. Gini aja. Kalau kita serang jasadnya, kita pukul, kita bantai dia, mati hidup lagi. Ada dua cara yang bisa membuat dia mati. Al-ju' wal 'athash, kita bikin dia lapar dan kita bikin dia haus. Dia kan manusia kayak kita tuh, bisa makan, bisa minum. Gini saja, bikin dia mati secara pelan-pelan. Kalau dibunuh seketika hidup lagi, tapi kita bikin dia mati pelan-pelan. Nah, tayyib. Fa'adzabuhu bihima, maka mereka pun mulai merencanakan dua siksaan ini. Fa'amidu ila baiti ajuzin kabiratin faqirah, jadis dibawa ke sebuah rumah, rumah yang dimiliki oleh seorang wanita tua yang miskin. Kana harizan, rumah ini sangat besar dan kuat. Wa kana laha ibnu am a'ma abkam muqad, perempuan ini memiliki satu putra tunggal, tapi putranya ini a'ma, buta. Abekam, bisu, muk'ad, setruk. Muk'ad itu setruk, tidak bisa gerak. Ini kayak patung, punya anak tapi tidak bisa ngapa-ngapain. fahasuruhu fi baitiha, maka mereka meletakkan jerjis di dalam rumah itu, mengunci pintunya, fala yasilu ilaihi min indi ahadin ta'amin wa ta'amun wala syarab, dan tidak dikasih makan, tidak dikasih minum. Apa yang akan terjadi? Apakah jerjis mati dengan cara seperti ini, ataukah ada keajaiban yang berikutnya? Insyaallah taala akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Walhamdulillah. Di antara faedah yang bisa kita ambil dari kisah ini, yang pertama, min tabi'atil insan al-muyulah ila man indahu syai'un minal khawariq. Termasuk dari sifatnya manusia, itu suka dengan orang yang memiliki kebiasaan atau memiliki hal-hal di luar kebiasaan. Ini kebiasaan orang. Orang kalau tahu fulan sakti bisa demikian-demikian, itu langsung dalam hatinya itu ada rasa penasaran. Nah, dalam kisah ini ada faedah seperti ini. Kita lihat bagaimana keajaiban-keajaiban dari jerjis. Akhirnya banyak orang yang datang kepada beliau kemudian minta untuk ditunjukkan keajaiban. Mulai dari minta dihidupkan apa sapinya, ada yang minta mimbar dijadikan pohon, ada yang minta orang dibangkitkan dari kuburnya, wa ila akhir. Nah, ini tabiat yang namanya manusia. Yang kedua, di antara faedah cerita ini adalah min sifatil kuffar annahum lam yu'minu hatta yushahidu. Termasuk di antara ciri orang-orang kafir, mereka tidak mau beriman hingga mereka melihat sendiri tanda-tanda kekuasaan Allah dengan mata kepala mereka. Ini sudah sifatnya orang yang beriman. Itu pun ketika sudah ada tanda di depan mereka, tidak mau beriman. Itulah sifat orang-orang kafir, dan itu merupakan sifat yang sudah turun-menurun sejak dulu, sejak ada yang namanya orang kafir pertama di dunia ini sampai sekarang. Seperti itu mereka sifat orang-orang kafir. Seperti Nabi Isa, ya, pengikut Nabi Isa meminta kepada beliau untuk didatangkan hidangan dari langit. Katanya Nabi Isa, kalau tak turuti bagaimana? Kata mereka, kita beriman. Ya sudah, tak turuti, minta kepada Allah dan Allah memberi syarat, kalau sudah tak turunkan hidangan dari langit, tidak mau beriman, akan saya beri azab yang tidak pernah ada di dunia. Begitu mereka melihat hidangan dari langit turun, mereka makan. Allah memberi syarat, tidak boleh disimpan, tidak boleh dibawa pulang. Dibawa pulang, bungkus berkat mereka. Wah, lumayan, dapat berkat, bawa pulang. Ketika dibawa pulang sama mereka, langsung Allah subhanahu wa ta'ala merubah mereka semua menjadi kerajaan wal khanazir, menjadi kera dan babi. Langsung berubah dan beberapa hari mereka pun mati. Naam. Itu sifat orang kafir. Demikian pula Rasul alaihi salatu wassalam di awal jawab beliau, orang-orang Quraisy datang kepada Rasul, kalau memang kamu nabi, nabi dahulu itu punya mukjizat. Sekarang kalau kamu punya mukjizat, sekarang coba lihat gunung ini, rubah dia menjadi emas, ya. Tanah tandus sekarang yang ada di sekeliling kita, coba jadikan menjadi tanah yang subur, kemudian mengalir di bawahnya sungai. Jadi mereka minta permintaan-permintaan yang menurut mereka tidak mungkin bisa. Maka Rasul berdoa kepada Allah dan Allah memberikan dua pilihan. Kasih pilihan. Yang pertama dikabulkan, akan dirubah gunung itu menjadi emas dan jazirah Arab akan dirubah menjadi subur, banyak tumbuhan, banyak sungai. Yang kedua, kalau tidak mau nurut, tidak mau nurut, mereka akan diadab habis, tidak punya keturunan. Rasul pun akhirnya sadar, wah, daripada mereka tidak nurut, dan pasti mereka tidak akan nurut, daripada mereka habis tidak punya keturunan, ya sudah. Akhirnya Rasul pun mengurungkan niatnya. Akhirnya beliau tetap mengajak mereka beribadah kepada Allah dan tidak menuruti permintaan mereka yang mereka semakin mendustakan Rasul alaihi salatu wasallam. Intinya orang kafir itu tidak mau beriman sampai tahu buktinya. Dan yang kayak gini ya ikhwah, itu juga diadopsi oleh firqah-firqah sekarang. Seperti orang-orang aqlanihin, orang-orang yang penyembah akal. Mereka itu yang disebut oleh para ulama dengan ashabul hikmah. Jadi mereka tidak mau mengerjakan sebuah perintah sampai tahu apa hikmahnya. Suruh sholat, kamu wajib untuk sholat. Mereka tidak mau sholat. Mereka tanya dulu, manfaat sholat itu apa? Ya, manfaat sholat itu apa? Oh, mereka mulai mengadakan riset. Oh, ternyata sholat gerakannya itu adalah gerakan stretching untuk tubuh. Bagus ini layaknya. Ya sudah, saya mau sholat. Jadi dia sholat bukan karena perintah, tapi apa? Manfaat untuk jasadnya. Ya, kamu dilarang makan daging babi. Kata mereka, kenapa kok dilarang? Apa alasannya? Apa sebabnya? Mereka mulai menggunakan riset. Oh, ternyata daging babi itu diharamkan karena ada cacing pitanya. Masya Allah. Ya, ini mereka tidak mau melakukan perintah atau meninggalkan larangan sampai mereka tahu bagaimana hikmahnya. Nah, ini yang kayak gini. Itu sebenarnya pemikiran yang sudah diautopsi dari mereka orang-orang kufar yang mereka tidak mau beriman sampai mereka melihat sendiri bagaimana buktinya. Naam. Dan masih banyak lagi fawaid dari kisah ini. Mungkin kita cukupkan sampai sekian. Adapun kelanjutan daripada kisah ini, bagaimanakah nasib terjis di dalam rumah itu bersama dengan wanita tua dan juga dengan anak yang terkena penyakit stroke, kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ila hunna nastafi wa billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal, barakallahu.